Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله إياكم من الضلالة والنار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa barakallahu fikum. Fa insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan pembahasan dari kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa, penyakit dan obatnya, penyakit kalbu, karya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Pada kesempatan sebelumnya kita telah sampai pada pasal yang menerangkan tentang asal dari perbuatan dosa. Disebutkan oleh beliau bahwa asalnya itu cuma dua macam. Asalnya cuma dua macam. Dua macam tersebut, yang pertama tarku ma'mur, meninggalkan perkara yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua fi'lu mahdzur, melakukan perkara yang dilarang. Baik. Saya ulangi, yang pertama meninggalkan perkara yang diperintahkan, yang kedua melakukan perkara yang dilarang. Kedua-duanya adalah sifat pelanggaran terhadap syariat, tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla maupun Rasulnya. Dua perkara tersebut yang menimpa atau yang Allah Azza wa Jalla ujikan kepada Nabi Adam yang merupakan nenek moyang manusia, demikian pula iblis yang merupakan nenek moyang jin. Nah, Nabi Adam melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, mendekati sebuah pohon di dalam Al-Jannah. Iblis meninggalkan perintah, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Tayyib. Kemudian beliau menjelaskan dosa-dosa secara umum itu terbagi menjadi empat macam, empat jenis, empat bagian. yang beliau istilahkan dengan malakiyah, syaitaniyah, sabu'iyah, bahimiyah. Naam. Malakiyah yakni ketika seseorang mengambil untuk dirinya perkara yang tidak sepantasnya, seperti sifat-sifat ya rububiyah. Naam, keagungan ya memerintahkan orang lain untuk menyembah kepada dirinya, beribadah kepada dirinya dan yang lain sebagainya. Masuk dalam bahasan ini adalah syirik. Tayyib, syirik menyekutukan Allah Azza wa Jalla berkait dengan nama-nama maupun sifat-sifatnya. Dengan pula menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam peribadahan. Tidak ikhlas, ada unsur riya. Tayyib. Kemudian dosa yang sifatnya syaitaniyah, maka ini dosa yang mirip dengan sifat syaitan. Dengki, zalim, menipu dan yang lain sebagainya. Kemudian dosa-dosa yang sifatnya sabu'iyah, yakni mirip dengan binatang buas, yakni seperti dosa-dosa permusuhan, marah, menumpahkan darah dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah az-dzunubul bahimiyah. Naam. Dosa-dosa yang mirip dengan al-bahimah, binatang secara umum. Seperti memiliki sifat rakus, ya, terlalu mengumbar syahwat, terlalu mengumbar ya kepentingan perutnya ataupun kemaluannya. Tayyib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Fasal adz-dzunub kabair wa shagair. Dosa-dosa itu ada yang besar dan ada yang kecil, yang diistilahkan dengan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Kata al-muallif, wa qad dalla al-Qur'an wa sunnah wa ijma'u sahabati wa tabi'ina ba'dahum wal a'immah 'ala anna min adh-dhunubi kaba'ir wa shagha'ir. Sungguh al-Qur'an, hadis, sabda Rasul, demikian pula ijma, kesepakatan para sahabat, tabi'in dan generasi setelahnya serta para imam, semuanya telah menunjukkan adanya pembagian ataukah jenis-jenis klasifikasi dari permasalahan dosa, bahwa dosa itu ada yang besar dan ada yang kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 31, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffiru 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima." Jika kalian meninggalkan kaba'ir, dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, nukaffiru 'ankum sayyi'atikum, niscaya kami akan menghapuskan dari kalian sayyi'atikum, kejelekan-kejelekan kalian, dosa-dosa kalian. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan kami akan memasukkan kalian ya dengan cara yang baik, yang mulia. Tayyib. Secara tepatnya maksud dari mudkhalan karima wallahu alam, seperti tadi yang sebatas ana fahami. Wa syahid di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan kabair, ya, dosa-dosa besar. Dalam surat An-Najm ayat 32, Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish illa lamam." Dan orang-orang yang mereka menjauhi kaba'iral itsmi, dosa-dosa besar. Wal fawahish, perbuatan-perbuatan kecil. Naam, illa lamam. Ya, kecuali dari kesalahan-kesalahan yang sifatnya kecil. Di sini juga disebutkan adanya kabair dengan pula adanya al-lamam. Ya, kesalahan-kesalahan yang ya tidak besar, yang kecil. Tayyib. Kemudian dalam hadis wa fi sahih anhu sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam as-sahih, kata as-sahih ini isyarat ya kepada imma sahih al-Bukhari wa imma sahih Muslim. Tayyib. Biasanya kalau ragu ini para ulama menyebutkan fi sahih. Ya, yakin kalau itu ada pada sahih Bukhari atau sahih Muslim, namun ragu ya tepatnya dalam sahih Muslim ataukah dalam sahihul Bukhari. Ya, diisyaratkan dengan as-sahih. Disebutkan dalam as-sahih dan dalam ta'liq disebutkan rawahu Muslim. Ya, berarti hadits yang akan disebutkan ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dalam At-Thaharah. Nah, bahkan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah juga dalam bahasan Thaharah. Dengan pula Imam Ahmad dalam usnadnya, dengan pula dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Nah, dari Rasul alaihi salatu wassalam bahasanya beliau bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jatunibatil kaba'ir." Salat yang lima waktu, maghrib, isya, subuh, zuhur, dan asar. Salat yang lima waktu barusan, demikian pula Jumat yang satu menuju Jumat berikutnya, Ramadan yang satu menuju Ramadan berikutnya, semuanya itu mukaffiratun, sebagai penghapus lima bainahunna, dosa-dosa yang terletak di antaranya. Antara sholat duhur dengan sholat asar. Antara sholat asar dengan sholat maghrib. Antara sholat maghrib dengan sholat isya. Ya. Di situ terkadang manusia terjatuh dalam dosa. Ya, dalam kesalahan. Jumat yang satu, kemarin hari Jumat, menuju Jumat berikutnya, Jumat depan, ya, di antara hari Jumat kemarin, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu terkadang seorang terjatuh dalam dosa, dalam pelanggaran. Bulan Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya, kemarin bulan Ramadan, ya, sampai pada besok Ramadan berikutnya, antara keduanya, tayyib, itu akan terhapuskan dengan amal-amal ibadah tadi. Salat lima waktu, ya, Jumat, kemudian Ramadan. Kapan itu bisa terhapus? Idza jutunibatil kaba'ir. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Apabila orang tersebut meninggalkan dosa-dosa besar. Berarti dari sini difahami yang akan terhapus adalah dosa-dosa kecil. Ya. Dari sini juga kita mengambil pelajaran, berarti ada dosa besar, ada dosa kecil. Seperti itu. Berikutnya kata beliau, "Wa hadhil a'malul mukaffirah laha thalathu darajat." Amalan-amalan yang menghapuskan dosa-dosa tadi, sholat, ya sholat lima waktu, sholat Jumat, ibadah Ramadan, amalan-amalan tersebut memiliki salasu darajat, tiga tingkatan, tiga derajat. Memiliki tiga derajat, tiga pangkat. Nah, ihdaha salah satunya antaksura antakfiris sogoir. Bisa juga antuksura antakfiris sogoir. Terbatas hanya menghapus dosa-dosa kecil saja. Ya, terbatas hanya menghapus dosa-dosa kecil saja. Kenapa? Kok cuma dosa-dosa kecil saja? Liudha'fiha, karena lemahnya amalan-amalan tersebut. Wadha'fil ikhlasi fiha, dan dikarenakan lemahnya keikhlasan di dalam melakukan amalan-amalan tersebut. Ya, terkadang kan kita ya ada ucapan mendengar menjadi kurang ikhlas gitu ya. Nah, ikhlasnya sih ya ikhlas, tapi rodo ikhlas sithik anu, agak berkurang ikhlasnya. Nah, lemah keikhlasannya, tidak kuat, tidak murni, tidak tulus, tidak ikhlas 100%. Gitu. Mungkin 50% ya, ataukah 90% dan semisalnya. Lemah keikhlasannya dalam melakukan ya amalan-amalan tadi. Wal qiyam bihuquqiha, demikian pula lemahnya dalam melaksanakan memenuhi hak-hak amal ibadah tadi. Ya, persyaratan mutlak harus terpenuhi adalah yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus sesuai dengan bimbingan Rasulullah. Itu harus. Nah, di situ masih ada hak-hak dari sebuah amal ibadah. Ya, contohnya adalah zakat. Ya, zakat fitr. Ya, dalam bahasa kita zakat fitrah. Nah, ya, dikeluarkan pada saat Idul Fitr sebelum melaksanakan sholat Id. Tayyib. Di situ kan ada ketentuan-ketentuannya. Ya, ada ketentuan-ketentuannya. Kapan seseorang harus mengeluarkan zakatul fitr, zakat fitrah? Kepada siapa zakat fitrah itu diberikan? Nah, kemudian terkait dengan sholat. Sholat juga di situ ada ketentuan-ketentuannya. Harus suci dari hadats besar maupun hadats kecil. Harus terpenuhi syarat rukunnya. Naam, harus tuma'ninah. Tidak boleh, mohon maaf, jengkelat-jengkelit. Ya, cepat-cepat menle, cepat oleh ganjaran seperti kerja, cepat-cepat men oleh cepat apa Mas Dili? Upahan gitu ya. Tidak, tapi harus tuma'ninah. Ya. Yang namanya tuma'ninah ya adalah masing-masing dari tulang apa persendian itu pada posisi ya tempatnya, pada posisinya. Nah, kalau orang yang jengkelat-jengkelit sholatnya itu kan belum sempurna itu ya. Berdiri baru wajahmu sempurna sudah ruku. Ruku baru wajahmu sempurna sudah berdiri. Sujud baru saja mau semeleh gitulah ya, sudah bangkit lagi. Nah, jadi harus terpenuhi ketentuan-ketentuannya, hak-hak dari masing-masing ibadah. Maka beliau menyatakan, sebuah amal ibadah terkadang hanya bisa menghapuskan dosa-dosa kecil saja. Bisa jadi karena lemahnya amal ibadah tersebut, bisa jadi karena kurangnya keikhlasan padanya, bisa jadi karena kurangnya terpenuhi ya ketentuan-ketentuan ibadah atau yang ada dalam ibadah tersebut. Nah, kemudian beliau menyebutkan bimanzilati dawa ad-dha'if. Taubahnya seperti ad-dawa ad-dha'if. Naam. Jenengan Pak. Ad-dawa itu apa Pak? Obat. Ya, anaknya selamat Pak. Mau tak takoni ya Nino. Baik. Obat. Taubahnya seperti obat yang efeknya lemah. Efeknya kurang. Kurang efek. Ya, kurang mujarab, kurang manjur, kurang tokcer dan semisalnya. Tayyib. Seperti obat yang kurang tadi, yang lemah. Alladzi yanqusu an muqawamati da'i kamiyatan wa kaifiyatan. Yang berkurang dalam melawan dari racun ataukah penyakit yang ada. Ya. Ditinjau dari sisi kamiyahnya, kuantitasnya, jumlahnya, ataupun ditinjau dari sisi cara, resep yang diberikan kepadanya, atau dalam bahasa kita kualitas dan kuantitasnya. Ya, kualitas dan kuantitasnya. Obat kan seperti itu ya. Contoh saja yang ya gampang-gampang saja, penyakit panu kan gitu ya. Nah, ataukah kudis dan kurap. Nah, itu terkadang sebuah obat kan harus sesuai dengan dosisnya. Ya, harus sesuai dengan dosisnya. Kemudian cara pengobatannya juga berpengaruh. Ya, kalau tidak tahu caranya malah diminum kan malah resik kabeh gitu ya. Enggak cuma panunya tapi jadi nyawanya juga hilang kan gitu. Jadi harus tahu dosisnya, caranya juga harus tepat. Tayyib. Kemudian kadar ukurannya juga harus sesuai kan gitu. Ya harusnya cuma ditutulkan ternyata direndam. Kan enggak sesuai kan gitu. Ya harusnya direndam cuma ditutulkan. Ya enggak ngefek. Ya. Tayyip. Seperti misalkan seorang apa. Sudah korengan lukanya yang harus direndam pakai PK sekian menit. Dan ternyata cuma diolesin saja. Oles-oles. Oles-oles yang gak ngefek kan gitu. Harus direndam. Ya. Nah, waktunya, kadarnya, jumlah yang digunakan harus sesuai. Lah, amal ibadah ketika bisa menghapuskan dosa-dosa kecil, itu pun harus sesuai juga. Ya, kadar banyaknya, kualitas dari amal ibadah tersebut. Ya. Ini yang pertama. Tadi ada berapa derajat mas? Ada berapa tingkatan jenengan? Ada berapa tingkatan? Kita baru masuki tingkatan yang pertama. Ada berapa tingkatan? 3. Barakallahu fi. Ada 3. Kita baru yang pertama. Atsaniyah yang kedua. Antuqawima as-shagha'ir. Sebuah amalan yang mengimbangi dosa-dosa kecil. Ya, bisa mengimbangi dosa-dosa kecil. Yang dosa-dosa kecil semuanya terhapuskan. Tayyib. Atau bisa dikatakan ya sedikit lebih apa ya, lebih tinggi. Ya, kadarnya, dosisnya dibandingkan apa namanya itu kadar dari dosa-dosa kecil yang dia miliki. Nah, dalam artian kalau di sana dari dosa kecil lagi itu insya Allah bisa terhapus dengan amalan ini yang gitu. Ya. Namun wala tartaqi ila takfiri syai'in minal kabair. Amalan tersebut tidak bisa naik kadarnya, tingkatannya yang kemudian bisa menghapus sebagian dari dosa-dosa besar. Ya, meskipun masih enteng ringan dalam menghapus dosa-dosa kecil, namun belum bisa merambah untuk menghapus sebagian dari dosa-dosa besar. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, antaqwa ala takfiris shagha'ir. Ada sebuah amalan ataukah beberapa amalan yang dia kuat dalam menghapus dosa-dosa kecil. Ya, kuat banget dalam menghapus dosa-dosa kecil. Karena saking kuatnya, wa tabqa fiha quwwatun tukaffiru biha ba'dul kabair. Kekuatannya itu ya masih tersisa, bahkan kekuatan dari amalan-amalan yang dilakukannya bisa menghapuskan sebagian dari dosa-dosa besar. Ya, menghapuskan dosa kecil ringan, langsung hilang dosa-dosa kecilnya. Karena beratnya, karena berkualitasnya amal soleh yang dilakukannya tadi. Ya, bahkan bisa menghapus beberapa dari dosa-dosa besar. Tayyib. Kemudian kata beliau, fata'ammal hadha. Maka perhatikan ini. Fa innahu yuzilu anka iskalat katsira. Dikarenakan pembahasan ini, pembagian tadi menghilangkan darimu berbagai macam kesulitan, kerancuan, iskal yang banyak. Nah. Di sana ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Di antaranya berkaitan dengan hadis yang telah kita lewati tadi. Apakah yang terhapus itu dosa-dosa kecil saja ataukah juga dosa-dosa besar? Naam. Kemudian berkaitan juga dengan amalan-amalan yang lainnya yang bisa terhapus itu dosa-dosa kecil saja ataukah dosa-dosa besar? Naam, maka dengan pembagian tadi insyaallah akan hilang kesulitan dalam memahami tadi. Ya. Beliau menjelaskan ada 3 tingkatan. Yang itu sesuai dengan kadar kekuatan amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, seorang manusia. Nah, berikutnya kata beliau, wa fi sahihain anhu. Beliau kemudian menyebutkan beberapa hadis. Diriwayatkan dalam atau disebutkan dalam sahihain. Ini dalam Sahih Al-Bukhari, demikian pula dalam Sahih Muslim. Anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah. Annahu qol, bahwasanya beliau bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritakan kepada kalian dengan dosa-dosa besar yang paling besar? Dosa-dosa besar itu ternyata juga ada yang paling besarnya. Ya. Nah. Ada yang paling besarnya. Lah ini yang hendak diberitakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akhirnya para sahabat pun menjawab, bala ya Rasulullah. Tentu saja kami mau, wahai Rasulullah. Faqal. Lalu beliau pun bersabda, jadi maksud dengan dosa-dosa besar yang paling besar adalah al-isyraku billah. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini seseorang beribadah kepada Allah azza wa jal. Namun pada kesempatan yang lain dia juga beribadah kepada selain Allah azza wa jal. Seperti terkadang dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, namun juga terkadang dia berdoa kepada siapa? Kiai Selamat alias Kebu Buli, mohon barokah. Terkadang dia mohon rezeki kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa kepadanya, namun terkadang dia juga minta barokah ke Gunung Lawu, minta rezeki ke Gunung Lawu dan semisalnya. Nah, ini minta apa? Kesugihan gitu ya. Menyekutukan Allah Azza wa Jal. Ini yang pertama. Yang kedua kata beliau, wa uququl walidain. Ya, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Nah, durhaka kepada kedua orang tua. Tayyib. Karena kedua orang tua merekalah yang telah ya menjadi sebab dia ada. Ya. Naam. Kedua orang tua, dialah yang menjadi sebab dia ada. Ba'dallah tentunya. Tayyib. Kedua orang tua, merekalah yang mendidik, ya, membesarkan, menjaga kita semuanya. Sehingga kalau seandainya ada yang berdurhaka kepada kedua orang tua, naam, berarti dia telah melakukan dosa besar. Berbakti kepada kedua orang tua itu sangat-sangat dianjurkan. Dan berbakti kepada kedua orang tua itu juga ada batasan-batasannya. Tayyib, selama kedua orang tua tidak menyuruh kepada perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat, maka wajib bagi seorang anak untuk menaatinya. Ya, selama tidak bertentangan dengan syariat, termasuk dari birrul walidain, berbakti, berbuat baik kepada keduanya. Adapun jika berkaitan dengan perkara yang menyelisih syariat, ya, maka di situ haram bagi seorang anak untuk mematuhi, mengindahkan, dan menuruti keinginan kedua orang tua. Seperti apa misalkan? Orang tuanya pengen kalau, ya, dia itu apa ya, nyimpen jimat, ya, nyimpen jimat, ya, supaya diyakini bisa mendatangkan rezeki atau manfaat dan bisa menolak mudarat. Ataukah kedua orang tuanya ataukah salah satunya memerintahkan kepada dia untuk, ya, pindah agama dari Islam menuju Nasrani, dari Islam menuju Yahudi, dari Islam menuju Kejawen, dan yang lain sebagainya. Tayyib. Pokoknya selama ada unsur penentangan, pelanggaran terhadap syariat, maka di situ tidak masuk dalam kategori birrul walidain. Ya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang di situ ada unsur kemaksiatan, naam, kepada Al-Khaliq, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Karena terkadang di tengah masyarakat kan terjadi apa ya, kejanggalan dan iskal. Ya, ini orang tua nyuruh untuk saya berbuat demikian, padahal ini enggak boleh secara agama. Kalau saya tidak turuti, saya kira-kira termasuk orang durhaka tidak? Padahal durhaka dosa besar. Kalau saya turuti, ternyata itu bertentangan dengan agama. Nah, maka batasan-batasannya seperti tadi. Walhasil, durhaka kepada kedua orang tua termasuk dari dosa-dosa besar. Yang terakhir, wasyahadatu zuhur. Ya, persaksian palsu. Ya, persaksian palsu. Nah, dia tidak melihat namun mengatakan melihat dan siap bersaksi. Saya bersaksi kemarin melihat seperti ini, seperti itu. Nah, ini biasanya terjadi ketika ada konflik ataukah di mahkamah, ya, terjadi sidang dan semisalnya, kemudian dia bersaksi namun dengan persaksian apa? Palsu, dusta, bohong. Maka ini, nah, termasuk dari dosa-dosa besar. Baik, selanjutnya kita dengar setelah adzan. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala berikutnya, wa fi sahihain anhu, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Rasul alaihi salatu wassalam, bahasa boleh bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang menghancurkan. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang menghancurkan, yang membinasakan. Qil, dikatakan, wa mahunna ya Rasulullah, apakah ketujuh dosa yang menghancurkan tersebut wahai Rasulullah? Lalu beliau menjawab, yang pertama adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sihir. Dalam bahasa kita, ilmu perdukunan. Ya, ilmunya orang-orang pintar. Dalam tanda kutip. Ya, ini pintar dukun. Gitu ya. Nah, di situ ada macam-macam. Ya, santet, teluh. Ya, pengasihan. Apalagi DLL. Baik, yang jelas berkaitan dengan itu. Termasuk dari 7 dosa yang membinasakan. Ini membinasakan dirinya sendiri. Wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kecuali dengan dasar yang benar. Membunuh jiwa muslim. Ya, kafir, apa, kafir mu'ahad. Musta'man ila akhirih. Tayyib, nyawa-nyawa atau jiwa-jiwa yang tidak dihalalkan bagi dia untuk membunuhnya kecuali atas dasar yang benar seperti qisas dan yang lainnya. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Yang terjadi di masyarakat biasanya mendirikan yayasan kemudian bantuannya dibagi. Sebagian masuk kantong pribadi, sebagian masuk kantong anak-anak. Baik. Yang jelas, memakan harta anak yatim, ya, ini termasuk dari 7 dosa yang binasakan pelakunya. Baik. Wa aklu riba, memakan harta riba. Ya, bunga bank dan semisalnya. Nah, karena riba jenisnya macam-macam. Wa tawalli yaumaz zahfi, lari kabur pada saat terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Ketika perang berkecamuk terjadi, ya sedang sengit, ya dia lari kabur. Nah, tadi melarikan diri. Termasuk dosa besar. Yang ketujuh, wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita yang baik-baik, yang menjaga dirinya, menjaga kemaluannya dari perzinaan, dia tuduh sebagai pezina. Ya, dia tuduh wanita tersebut melakukan zina dan semisalnya. Al-ghafilat, yakni mirip dengan muhsanat tadi, yang tidak terbesit dalam benak wanita tersebut. Al-mu'minat, yang mereka orang-orang beriman. Ya. Jadi wanita baik-baik, menjaga kemaluannya, ya bukan wanita serong, dituduh dengan yang tidak-tidak. Seperti itu. Semuanya ini termasuk dari dosa-dosa besar. Bahkan termasuk dari yang membinasakan. Berikutnya kata beliau, wa fi sahihaini anhu, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahihnya dari Rasul alaihi salatu wasalam bahwasanya beliau pernah ditanya, ayyu dzanbi a'zamu 'indallah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah azza wa jalla? Beliau menjawab, an tad'a lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan tandingan untuk selain Allah Azza wa Jalla, padahal Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan engkau. Ya. Menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Qil, lalu dikatakan kepada Rasul, thumma ay, kemudian apalagi wahai Rasul? Beliau menjawab, an taqtula waladaka makhafatan ayyata'ama ma'ak, engkau membunuh anakmu karena khawatir dia akan ikut makan bersamamu. Ya, engkau membunuh anakmu khawatir dia akan mengurangi jatah rezekimu. Ya, termasuk dari dosa besar. Qal, Thumma ay, sahabat ini bertanya, kemudian apalagi wahai Rasul selain itu? Rasul menjawab, antuzani halilata jarika, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ya, engkau berzina dengan istri tetanggamu, dosa besar. Tonggoni dewiyo dimbat gitu lah. Nah, dosa besar. Fa'anzalallahu ta'ala tasdiqaha, lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ya ayatnya yang membenarkan sabda Rasul alaihi salatu wasalam tadi dalam surat Al-Furqan ayat 68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Dan orang-orang yang mereka tidak berdoa, yakni tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Kalau di sini disebutkan dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, namun juga dia berdoa kepada selainnya. Wala yaqtuluna nafsal lati, dan juga orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla kecuali dengan dasar yang benar. Wala yaznun, dan orang-orang yang tidak melakukan perzinaan. Ada tiga ya, terkait dengan kesyirikan, terkait dengan pembunuhan, yang ketiga terkait dengan apa? Perzinaan. Ya. Ya, disebutkan dalam ayat ini adalah terkait dengan sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang soleh, yang tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla, tidak membunuh jiwa yang diharamkan, dengan pula tidak melakukan perzinaan. Hadis ini telah kita lewati pada pembahasan ya berapa bulan yang lalu, yakni yang cetakannya sama pada halaman 126 pada pasal uqubatul dzunubi syar'iyatan wa qadariyatan, ya, balasan-balasan dosa secara syariat ataupun secara qadariyah, qadari. Nah, pada pembahasan di situ disebutkan sebuah hadis yang sebelumnya disebutkan ucapan Imam Ahmad. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, la a'lamu ba'dal qatli dhanban, aku tidak mengetahui adanya dosa yang lebih besar ba'dal qatl, di bawah dosa membunuh, minaz zina, dibandingkan dosa zina. Ya, jadi dosa zina ini ya tingkat kejelekannya tayyib itu di bawah dosa membunuh. Lalu beliau berhujjah, berdalilkan, nah, beristinbat dengan sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, hadisnya telah kita dengarkan tadi, dan di sini juga disebutkan ayat dari surat Al-Furqan ayat 68. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dengan pula Al-Imam Muslim. Tayyib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah pembahasan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni kisah kita dari dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.